yaitu surat Yunus, Yusuf ayat 108, yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu pengetahuan, aku dan setiap orang yang mengikutiku. Maha suci Allah, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala musannifu kitab Fathul Majid syarhu kitab Tauhid, lama dhakar al-musannifu rahimahullahu at-tauhida wa fadlahu wa ma yujibul khawfa min diddihi nabbaha bihadihi tarjamah ala annahu la yanbaghi liman 'arafa dhalika an yaqtasira 'ala nafsihi bal yajibu 'alayhi an yad'a ila Allah ta'ala bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ketika penulis kitab tauhid yaitu Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang tauhid dan keutamaan tauhid dan apa saja yang mengkonsekuensikan takut dari kebalikan tauhid, maka kemudian penulis kitab tauhid mengingatkan dengan bab ini bahwasanya tidak selayaknya bagi siapa yang mengetahui hal tersebut untuk membatasi atas dirinya saja. Bagi siapa yang mengetahui tauhid dan hakikatnya dan keutamaan-keutamaannya serta mengetahui kesyirikan dan wajib untuk takut kepada kesyirikan, maka tidak layak baginya hanya membatasi hal tersebut untuk dirinya, tetapi wajib atasnya untuk mendakwahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmah, yaitu dengan ilmu pengetahuan dan dengan nasihat yang baik, kama huwa sabilul mursalina wa atba'ihim, sebagaimana ia adalah jalan para rasul dan pengikut-pengikut para rasul alaihimussalatu wassalam. Mereka senantiasa mendakwahkan tauhid dan juga mengajak kepada tauhid di atas ilmu dan nasihat yang baik. Kemudian penulis mengatakan, kama qala al-Hasan al-Basri lamma tala qawlahu ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Yang artinya, sebagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika beliau membaca surat Fussilat ayat 23 yang artinya, dan siapakah yang lebih baik ucapannya dari orang yang mengajak kepada Allah dan beramal saleh, mengajak kepada Allah dan beramal saleh, dan dia mengatakan sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang beragama Islam. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pada ayat ini, hadza waliyullah, hadza safwatullah, hadza khiratullah, hadza ahabbu ahli al-ardi ila Allah, ajaba Allah fi da'watihi wa da'a an-nasa ila ma ajaba Allah fihi min da'watihi wa 'amila salihan fi ijabatihi wa qala innani minal muslimin hadza khalifatullah. Yang artinya, ini adalah wali Allah, yaitu yang mengajak kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, berdakwah kepada tauhid. Ini adalah wali Allah, ini adalah makhluk pilihan Allah, ini adalah makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah. Ini adalah penduduk bumi yang paling dicintai oleh Allah. Beliau mengabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dakwahnya. Artinya beliau menerima ajakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah. Dan beliau mendakwahi manusia kepada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan di dalamnya. Dan beliau beramal saleh saat mengabulkan ataupun mendakwahkan tersebut. Dan beliau berkata, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang beragama Islam. Maka ini adalah khalifatullahi fil ardh. Ini adalah khalifahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi ini. Maksud dari perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala adalah bahwa siapa saja yang berdakwah maka dia berarti mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang mendakwahkan tauhid berarti dia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa saja yang mendakwahkan tauhid, dia adalah sebaik-baik makhluk sebagaimana yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis kitab Fathul Majid berkata, qala rahimahullah wa qawluhu qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Yang artinya katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku inilah jalanku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas ilmu pengetahuan. Di atas ilmu pengetahuan, aku dan orang-orang yang mengikutiku, dan Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk kepada orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian penulis mengatakan, qala Abu Ja'far Ibnu Jarir, yaitu Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, yaqulu ta'ala dhikruhu li nabihi sallallahu alaihi wasallam, qul ya Muhammad, hadhihi ad-da'wah allati ad'u ilaiha wa tariqah allati ana alaiha min ad-du'ai ila tauhidillah wa ikhlas al-ibadah lahu dunal aliha wal awthan wal intiha ila ta'atih wa tarqi ma'asiyatih. Yang artinya, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin, berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang maha tinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada nabinya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah dakwah yang aku dakwahkan kepadanya, jalan yang aku jalani atasnya adalah mendakwahkan kepada tauhid dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah tanpa tuhan-tuhan dan berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berakhir kepada ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabili, yani tariqati wa da'wati. Yang dimaksud pada ayat sabili, jalanku, itu adalah jalanku dan cara berdakwahku. Apa cara berdakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ad'u ila Allah Ta'ala wahdah la syarika lah. Aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tidak ada sekutu apapun yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. ala basirah, di atas ilmu pengetahuan. Bidzalika wa yaqinin ilmin minni wa yaqinin ilmin minni bihi. Yaitu maksudnya adalah aku mengajak di atas ilmu pengetahuan akan hal tersebut. Itu mengajak kepada tauhid di atas ilmu pengetahuan. Dan di atas keyakinan yang aku miliki. Ana yad'u ilaihi ala basirah. Yad'u ilaihi ala basiratin aydhan wa man ittaba'ani. Aku dan juga yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu pengetahuan, siapa saja yang mengikutiku. Wa saddaqani wa amana bi, yang mengikutiku dan mempercayaiku dan beriman kepadaku. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Yaqulu lahu ta'ala dzikruhu wa qul tanzihan lillahi ta'ala wa ta'dhiman lahu min an yakuna lahu syarikun fi mulkihi aw ma'budun siwahu fi sultanihi. Ketika mengucapkan subhanallah, maka yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengucapkan pensucian untuk Allah Subhanahu wa taala dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah suci dari memiliki sekutu di dalam kekuasaannya, atau ada zat yang diibadahi selainnya di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksud daripada wa subhanallah. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mensucikan Allah. Mensucikan Allah dari apa? Dari memiliki sekutu. Dari memiliki zat yang diibadahi sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana minal musyrikin. Dan aku tidak termasuk orang-orang yang mensyirikkan Allah. Yaqul wa ana bari'un min ahli syirk. Lastu minhum wa lahum minni. Yang dimaksud dengan aku tidak termasuk orang-orang musyrik adalah aku berlepas diri dari penghuni dari pelaku kesyirikan. Mereka bukan dariku dan aku bukan darinya. Mereka bukan dariku dan aku bukan darinya. Nah, kemudian ahibbatil muslimun, afanillahu iyyakum. Penulis kitab Fathul Majid berkata, qala fi syarhil manazil yuridu an tasila bistidlalika ila a'la darajatil ilm wa hiya al-basirah allati takunu nisbatul ma'lumi fiha ila al-qalbi ka nisbatil mar'i ila al-basar wa hadhihi hiya al-khasisah allati ukhtassa biha as-sahabatu min sa'iril ummah wa hiya a'la darajatil ulama. Disebutkan di dalam kitab Syarhul Manazil, saya juga belum tahu apa ini kitab Syarhul Manazil ya. Yang jelas penulis kitab Fathul Majid menyebutkan di sini kata-kata Syarhul Manazil. Ini sepertinya sebuah kitab. Penulisnya mengatakan ia menginginkan kamu sampai dengan pendalilanmu ini kepada derajat yang paling tinggi dari ilmu. Dan ia adalah pengetahuan yang sesuatu yang diketahui di dalamnya masuk ke dalam hati. Seperti apa yang terlihat benar-benar dilihat oleh penglihatan. Dan inilah kekhususan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi dibandingkan seluruh umat. Dan ini adalah derajat ulama yang paling tinggi. Ini adalah derajat ulama yang paling tinggi. Ahibbatil muslimun, afanillahu iyyakum. Maksudnya adalah apabila ada orang ingin berdakwah kepada tauhid, maka dia harus mengenal betul apa itu tauhid dengan sebenar-benar pengenalan yang paling dalam. Karena agar orang-orang benar-benar di atas tauhid, agar orang-orang benar-benar di atas tauhid. Nah, dan tidak memiliki ilmu pengetahuan yang dalam tersebut kecuali para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, karena mereka mengetahui ilmu yang datang langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang berbahasa Arab yang fasih dan Al-Quran dan Sunnah dengan bahasa Arab. Kemudian penulis berkata, qala ta'ala qul hadhihi sabil tad'u ila Allah 'ala basirah ana wa man ittaba'ani ay ana wa atba'i 'ala basirah. Yang dimaksud ayat aku berdakwah kepada Allah di atas pengetahuan, aku dan orang-orang yang mengikutiku, maksudnya adalah aku dan pengikut-pengikutku saat berdakwah kepada tauhid benar-benar di atas ilmu pengetahuan. Waqila man ittaba'ani athfun 'ala al-marfu'i fi ad'u ay ana ad'u ila Allah 'ala basirah. Dan ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan siapa saja mengikutiku, dia adalah ikutan atas kata kerja ad'u, yaitu maksudnya aku mengajak kepada Allah di atas ilmu pengetahuan. Dan siapa saja yang mengikutiku, demikian juga mengajak kepada Allah di atas ilmu pengetahuan. Wa 'alal qawlaini, ada yang jelas berdasarkan dua pendapat ini, fal ayatu tadullu 'ala anna atba'ahu hum ahlul basair ad-da'una ila Allah Ta'ala. Yang jelas ayat menunjukkan bahwa pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka di atas ilmu pengetahuan yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man laysa minhum fa laysa min atba'ihi 'ala al-haqiqati wal muwafaqah. Dan barang siapa yang dari mereka tidak seperti mereka, yaitu tidak memiliki ilmu, maka mereka berarti bukan pengikut Rasulullah SAW secara hakiki dan secara ketepatan. Fa in kana min atba'ihi 'ala al-intisabi wa ad-da'wa, meskipun dianggap sebagai pengikut Rasulullah SAW di dalam perihal penisbatan dan juga pengakuan. Nah, ini maksud dari perkataan ini adalah bahwa ketika Allah berfirman ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku, di sini ada dua makna. Makna yang pertama adalah aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutku itu di atas ilmu pengetahuan tentang hakikat tauhid. Itu maksud yang pertama. Kemudian maksud yang kedua adalah aku saat mengajak kepada Allah di atas ilmu pengetahuan. Begitu juga orang-orang yang mengikutiku saat mengajak kepada Allah di atas ilmu pengetahuan. Yang jelas maknanya adalah bahwa jika seseorang ingin berdakwah, maka dakwah yang pertama kali dia lakukan adalah dakwah kepada tauhid. Dan dakwah kepada tauhid wajib untuk di atas ilmu pengetahuan tentang hakikat tauhid tersebut. Nah, Kemudian ahibatil muslimun a'afanillahu ayyakum qala al-musannif rahimahullah fihi wasail. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menyebutkan di dalam bab ini terdapat permasalahan-permasalahan, yaitu kandungan-kandungan bab maksudnya. Minha at-tanbihu 'ala al-ikhlas li'anna katsiran law da'a ila al-haqqi fa huwa yad'u ila nafsihi. Di dalam bab ini terdapat kandungan pertama diantaranya adalah peringatan agar ikhlas dalam berdakwah, agar memurnikan dakwah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan kalau ada orang yang berdakwah kepada kebenaran, maka dia berdakwah kepada untuk memuliakan dirinya sendiri. Ini tidak benar para ikhwan. Yang berdakwah adalah memerintahkan kepada keikhlasan. Ini kandungan yang pertama. Wa minha anna al-basirata min al-fara'id. Dan termasuk pelajaran ya, atau kandungan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, bahwa ilmu pengetahuan termasuk dari kewajiban. Ilmu pengetahuan termasuk dari kewajiban. Wa minha anna min dalaili husni tauhid annahu tanzihun lillahi ta'ala minal masabbah. Termasuk kandungan yang ada dalam bab ini adalah bahwa termasuk dari penunjukan kebaikan tauhid adalah mensucikan Allah dari kehinaan. Mensucikan Allah dari kehinaan. Ini termasuk daripada kebaikan tauhid. Orang yang bertauhid pasti dia mensucikan Allah dari segala macam kekurangan. Wa minha anna min man min qubhi syirk kaunuhu masabbatan lillah atau masabbatun lillahi subhanahu wa ta'ala. Termasuk dari keburukan kesyirikan, bahwa kesyirikan adalah penghinaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, pencelaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa minha ib'adul muslim 'anil musyrikin la yasiru minhum walau lam yusyrik. Termasuk kandungan dari bab ini adalah seorang muslim dijauhkan dari orang-orang musyrik. Karena tadi Allah berfirman wa ma ana minal musyrikin, menunjukkan bahwa kita harus berlepas diri dari orang-orang musyrik. Ya, tidak boleh seperti mereka meskipun tidak mensyirikkan Allah. Artinya tidak berdekatan dengan mereka meskipun tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Namanya akidah wala dan bara, dan ini tidak bertentangan dengan kita di Indonesia, yaitu sistem Bhinneka Tunggal Ika. Tidak bertentangan dengan akan hal ini. Wallahu a'lam. Kemudian ahibatil muslimun a'afanillahu iyyakum. Selanjutnya penulis kitab Fathul Majid Syarhu Kitab At-Tauhid mengatakan bahwa wa qala al-'allamah Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fi ma'na qawlihi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasana. Al-ayah An-Nahl 125. Dhakara subhanahu maratib ad-da'wah wa ja'alaha thalathata aqsam bihasabi halil mad'u. Yang artinya Al-Allamah Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menafsiri firman Allah surah An-Nahl ayat 125, ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tingkatan dalam berdakwah. Tingkatan dalam berdakwah dan menjadikan tiga bagian sesuai dengan keadaan yang didakwahi. Ini perhatikan. فَإِنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُنَ طَالِبًا لِلْحَقِّ مُحِبًّا لَهُ مُؤَسِّرًا عَلَى لَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِذَا عَرَفَهُ فَهَذَا يُدْعَى بِالْحِكْمَةِ وَلَا يُحْتَاجُ إِلَى مَوْعِظَةٍ وَجِدَالٍ. Yang pertama adalah seseorang tersebut mencari kebenaran dan menyukai kebenaran dan terpengaruh kepada selainnya jika dia mengetahuinya. Maka orang seperti ini, jika dia mencari kebenaran dan tidak ingin mendebat, didakwahi dengan hikmah. Orang seperti ini didakwahi dengan hikmah. Dan tidak diperlukan untuk nasihat yang baik, apalagi sampai berdebat. Wa imma an yakuna mustaghilan bi dhiddil haqq lakin law 'arafahu atharahu wattaba'a fa hadha yahtaju ila al-maw'izah bit-targhib wat-tarhib. Ada orang yang sibuk dengan kebalikan dari kebenaran, tetapi jika ia sudah mengetahuinya maka ia akan mengikuti kebenaran tersebut. Orang seperti ini di samping didakwahi dengan hikmah, dia juga dinasihati baik dengan memberikan motivasi ataupun memberikan peringatan-peringatan keras. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah wa imma an yakuna mu'anidan mu'aridan fa hadha yujadalu billati hi ahsan fa in raja wa illa untuqila ma'hu ila al-jidal in idza amkan. Yang ketiga adalah orangnya yang didakwahi itu suka menolak, suka membantah. Maka orang seperti ini ya didebat dengan cara yang lebih baik. Kalau dia bertobat, alhamdulillah. Kalau tidak, maka pindah bersamanya kepada perdebatan jika memungkinkan. Nah, kemudian ahibatul muslimun afanillahu iyyakum. Jadi begitulah cara mendakwahkan kepada tauhid. Yang pertama, kita lihat orang yang kita dakwahi tersebut menginginkan kebenaran. Maka ini cukup dengan hikmah, yaitu dengan kata-kata yang mengandung ilmu pengetahuan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Adapun yang didakwahi adalah orang yang sibuk dengan kebatilan, tetapi kalau didakwahi dia mau menerima, orang seperti ini dengan nasihat yang baik. Yang ketiga, orang yang congkak, sombong, menolak, membantah, maka yang seperti ini didebat tidak mengapa. Ya, kalaupun seandainya baik dia mau mengikuti, kalau seandainya sudah kalah debat, maka terus saja ya dia debat terus sehingga dia benar-benar meyakini kebenaran agama Islam. Nah, lalu setelah itu penulis membawakan dalil yang lain ya tentang dakwah kepada tauhid ini. Dalilnya saya bacakan. Penulis kitab Tauhid rahimahullahu taala berkata, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayah ila an yuwahhidu Allah فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَقَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. Baik, setelah kita mempelajari tadi, yaitu surat Yusuf ayat 108 yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada Tauhid, dan berdakwah kepada Tauhid harus di atas ilmu pengetahuan, dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian penulis membawakan dalil yang kedua di dalam bab ini, yaitu dalilnya adalah hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah, bahwa Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, beliau berkata, sesungguhnya engkau akan mendatangi orang-orang dari Ahlul Kitab, maka hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan adalah syahadat La ilaha illallah. Nah, ini inti pendalilan. Ya, di dalam riwayat yang lain, hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka taat kepadamu untuk itu, maka beritakanlah kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka salat 5 waktu di setiap hari, siang dan malam. Jika mereka mentaatimu, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka mengeluarkan zakat yang diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan diberikan kepada orang miskin mereka. Jika mereka mentaati akan hal itu, maka sesungguhnya hendaklah engkau menjauhi harta-harta yang mereka banggakan dan mereka muliakan. Jauhilah doanya orang yang terzalimi, sesungguhnya tidak ada jarak antara dia, doa orang yang terzalimi, dengan Allah satu hijab pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, kita baca penafsiran yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, dan dalam kitab Fathul Majid Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, qala al-hafidhu kana ba'thu Mu'adhin ila al-Yaman sanata 'ashr. Adalah diutusnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman itu tahun ke-10 Hijriah. Qabla hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum berhajinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama dzakarahu al-musannif, sebagaimana disebutkan oleh penulis, yakni Al-Bukhari fi awakhiril maghazi, yaitu Imam Bukhari yang dimaksud di sini di akhir-akhir peperangan. Dalam kitab Sahih Bukhari ada namanya akhir-akhir peperangan yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qila kana dhalika fi akhiri sanati 90 inda munsarifihi sallallahu alaihi wasallam min Tabuk. Ada yang mengatakan bahwa diutusnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu itu di akhir tahun, di akhir tahun ke-9 setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari kota Tabuk. Wattafaqu ala annahu lam yazal 'ala al-Yamani ila an qadima fi khilafati Abi Bakar radhiyallahu anhu thumma tawajjaha ila asy-Syami famata biha. Dan para ulama bersepakat bahwa Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu beliau masih saja di situ sampai akhirnya beliau menghadap kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau mati, kemudian beliau pergi ke negeri Syam dan mati di sana. Ini sedikit cerita sedikit tentang Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu penulis mengatakan, qala Syekhul Islam wa min fadha'ili Mu'ad radhiyallahu anhu anna sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ila al-Yaman muballighan anhu wa mufaqqihan wa mu'alliman wa hakiman. Wa'ad bin Jabal, termasuk keutamaan beliau adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman sebagai pendakwah, sebagai ahli fikih, dan sebagai hakim, dan seterusnya. Nah, ini termasuk daripada keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala Syekh Islam Afan, kemudian Rasulullah SAW dalam hadis tadi mengatakan, sesungguhnya engkau akan mendatangi orang-orang ahlul kitab. Al-Qurtubi rahimahullah berkata, ya'ni bihil Yahuda wa Nasara. Yang dimaksud ahlul kitab di sini adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Li'annahum kanu fil Yamani aktsara min musyrikil Arab au aghlabahu. Karena mereka di negeri Yaman itu jumlah penduduknya lebih banyak daripada orang-orang musyrik dari kaum Arab. Wa innama yunabbihu ala hadha liyatahayya limunadharatih. Dan sesungguhnya sebentar. Dan sesungguhnya penulis memperingatkan akan hal ini agar bersiap-siap untuk mendebat mereka, untuk mendakwahi mereka. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memperingatkan Mu'adz bin Jabal bahwa beliau akan mendatangi orang-orang ahlul kitab. Ini tujuannya adalah agar Mu'adz bin Jabal bersiap-siap bahwa orang yang datangi bukan sembarangan, akan tetapi ahlul kitab. Wa qala al-hafiz huwa kat-tawti'ah lil-wasiyah liyajma'a himmatahu 'alayha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi orang-orang ahlul kitab, maka ini sebagai pendahuluan terhadap wasiat agar dia mengumpulkan tekadnya atasnya tersebut. Nah, kemudian penulis mengatakan, di dalam hadis tadi disebutkan, hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah. Ya, syahadat la ilaha illallah. Kemudian di dalam riwayat yang lain, ila an yuwahidullah. Ya, hendaknya kamu mendakwahkan pertama kali kepada mereka adalah mereka mentauhidkan Allah. Hadhihi riwayah thabitatun fi kitab at-tauhid min sahih al-Bukhari. Dan riwayat ini tetap di dalam Al-Qur'an. Di dalam kitab tauhid dari sahih Bukhari. Artinya ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya engkau akan mendatangi orang-orang ahlul kitab, maka hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan adalah tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam riwayat yang lain yang disebutkan di sini bahwa dakwahkan kepada ahlul kitab sampai mereka menjadikan Allah satu-satunya berhak diibadahi. Nah. Wa asyara al-musannifu bi dzikri hadhihi riwayat. Riwayah allati bi dzikri hadhihi riwayati ila tanbih ala ma'na syahadati la ilaha illallah. Dan penulis kitab tauhid memberikan isyarat dalam penyebutan riwayat ini untuk memberikan peringatan tentang makna syahadat la ilaha illallah. Inna ma'naha tauhidullah bil ibadah wa nafyu ibadati ma siwahu. Karena makna tauhid adalah menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi dan menafikan ibadah kepada selain Allah. Nah, wa fi riwayatin falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah. Dan di dalam riwayat yang lain, hendaklah engkau wahai Mu'adz, pertama yang kamu dakwahkan kepadanya adalah beribadah kepada Allah. Wa dzalika huwa al-kufru bit-taghut wal-iman billah. Dan yang demikian itu adalah mensyirikkan mengkufuri sembahan selain Allah dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kama qala ta'ala, faman yakfur bittaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisam lah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan urwah, tali kekang yang kuat, tidak terputus. Nah ini ahibbatil muslimun, afanillahu iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah makna yang benar dari tauhid. Beribadah hanya kepada Allah dan menafikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam surat Al-Baqarah ayat 256 tadi, al-urwah al-wuthqa hiya la ilaha illallah. Tali yang sangat kokoh tadi itulah la ilaha illallah. Wa fi riwayatin al-Bukhari faqala ud'uhum ila shahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Dan di dalam riwayat Bukhari dakwahkanlah kepada mereka agar bersyahadat la ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah. Jadi di sini ada penjelasan-penjelasan tambah bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan tauhid. Di sini inti pendalilannya mendakwahkan tauhid. Bahwa kewajiban berdakwah kepada tauhid. Karena Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan tauhid. Pertama kali sebelum segala sesuatu. Dan tauhid yang dimaksud adalah menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan meniadakan zat-zat yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian penulis mengatakan, qultu la budda fi syahadati an la ilaha illallah min sab'ati syurut la tanfa'u qailuha illa bijtima'iha. Harus di dalam mengucapkan syahadat la ilaha illallah terkumpul 7 syarat. Tidak bermanfaat syahadat la ilaha illallah bagi yang mengucapkannya kecuali dengan mengumpulkan 7 syarat tersebut. Yang pertama adalah ahaduha al-ilmu al-munafi lil jahl. Ilmu pengetahuan yang meniadakan kebodohan, menafikan kebodohan. Atsani al-yaqin al-munafi lisyak. Yang kedua adalah keyakinan yang menafikan keraguan-raguan. Atsalis al-qabul al-munafi lirrad. Syarat yang ketiga adalah penerimaan yang menyerupai yang meniadakan penolakan, penerimaan. Harus menerima syahadat la ilaha illallah tersebut dan tidak boleh menolaknya. Ar-rabi al-inqiyadul munafil at-tark, yaitu tunduk patuh yang meniadakan peninggalan. Maksudnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia wajib untuk taat, patuh, ya. Dan ini bertentangan dengan meninggalkan. Tidak mau taat, tidak mau patuh. Orang yang bersyahadat la ilaha illallah, dia wajib untuk inqad, yaitu tunduk patuh kepada la ilaha illallah. Dan yang menyelisih akan ini adalah tidak tunduk. Al-khamis al-ikhlas al-munafi lisyirk. Syarat yang kelima adalah keikhlasan yang bertentangan dengan kesyirikan. Nanti yang kebalikan dari kesyirikan. As-sadis as-sidqu al-munafi al-kadzib. Yang keenam adalah kejujuran yang bertentangan dengan dusta. As-sabi' al-mahabbah al-munafiyah lidhiddiha. Yang ketujuh adalah rasa cinta yang bertentangan dengan rasa sebaliknya, yaitu benci dan semisal. Nah, kemudian ahibatil muslimun, afanillahu iyyakum. Selanjutnya, fafihi dalilun ala anna at-tauhid alladhi huwa ikhlasul ibadati lillahi wahdah la syarikalah wa tarki ibadati ma siwahu huwa awwal wajib. Di dalam ayat ini terdapat, atau hadis ini, dalil ini terdapat dalil bahwa tauhid yang artinya adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah, dan meninggalkan peribadatan selain Allah, maka tauhid yang seperti ini adalah kewajiban pertama yang harus dilakukan. Kewajiban pertama yang harus dilakukan. Jadi dalam berdakwah yang harus dilakukan adalah pertama kali dakwahkan, yaitu dakwah tauhid. Walihada kana awwal ma da'at ilaihi rusul alaihi wassalam an i'budullaha ma lakum min ilahin ghairi. Wa qala Nuh alla ta'budu illa Allah, wa fihi ma'na la ilaha illallah mutabaqah. Oleh sebab itulah pertama kali yang didakwahkan oleh para rasul adalah beribadahlah kalian kepada Allah, kalian tidak memiliki Tuhan selainnya. Terus seperti itu. Kemudian Nabi Nuh AS juga pernah berkata, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan di dalamnya terdapat makna la ilaha illallah yang cocok. Makna la ilaha illallah adalah beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian penulis mengatakan, qala Syaikhul Islami rahimahullah ta'ala, waqad ulima bil ittirar min dinir rasul wattafaqat alaihi al-ummah anna aslal islami wa awwalal islami wa awwala ma yu'maru bihi al-khalq shahadatu an la ilaha illallah. Dan telah diketahui secara darurat di dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa para umat Islam telah bersepakat bahwa pokok Islam, Islam yang paling pertama, Islam yang diperintahkan terhadap makhluk adalah bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Fabidzalika yasirul kafiru musliman wal adu waliyan wal mubahu damuhu wa maluhu ma'sumud dam wal mal. Kalau sudah demikian dia bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, maka berarti dia pagi hari menjadi orang kafir lalu muslim. Maka dengan demikian orang kafir berubah menjadi muslim, musuh menjadi teman, dan harta dan darahnya yang asalnya mubah untuk diteteskan, mubah untuk diambil hartanya, maka ini jika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia berarti terjaga darahnya dan hartanya. Thumma in kana dhalika min qalbihi faqad dakhala fil iman. Kemudian ucapan la ilaha illallah tersebut, wa anna Muhammadan Rasulullah, itu jika dari iman, jika dari hati, maka berarti sudah masuk ke dalam hati. Jika dari hati, maka masuk ke dalam iman, maksud saya. Wa in qalahu bilisanihi duna qalbihi fahuwa fi zahiril Islam duna batil iman. Tapi jika dia mengucapkan cuma di lisan tanpa hati, maka dia berarti secara zahirnya muslim, tidak secara batin keimanan. Wa amma idza lam yatakallam biha ma'al qudrah fahuwa kafirun biittifaqil muslimina batilan wa zahiran. Adapun jika ia tidak berbicara mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut padahal dia sanggup, maka dia adalah orang yang kafir dengan kesepakatan kaum muslimin, baik itu secara batin atau secara zahir. Inda salafil ummati wa aimmatiha wa jamahiril ulama. Menurut para salaf saleh dan para imamnya dan juga kebanyakan para ulama rahimahumullah ta'ala. Jadi pelajaran di sini adalah bahwa syahadat la ilaha illallah adalah pokok dasar Islam yang paling utama. Kemudian dengannya orang kafir bisa menjadi muslim, dengannya musuh bisa menjadi teman, dengannya, dengan dua kalimat syahadat tersebut, darah dan hartanya asalnya mubah diteteskan, maka menjadi haram untuk diteteskan, suci darah dan hartanya. Dan apabila syahadat la ilaha illallah tersebut itu berasal dari hati, maka berarti dia Islam dan iman. Tetapi jika dia mengucapkan dengan lisannya tanpa hatinya, maka dia berarti mengerjakan keislaman saja yang zahir tanpa yang batin. Adapun jika dia tidak berbicara padahal dia mampu, tidak mengucapkan syahadat la ilaha illallah padahal dia mampu, maka pada saat itu dia adalah orang kafir dengan kesepakatan kaum muslim, baik secara lahir ataupun secara batin. Inilah pendapat dari ulama salaf saleh dan juga para imam jumhur ulama. Naam. Sedikit lagi saya tambahkan pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah anna al-insan qad yakunu 'aliman wa huwa la ya'rifu ma'na la ilaha illallah aw ya'rifuhu wa la ya'malu bihi. Kadang seseorang berilmu tapi tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Dari sisi ilmu dia berilmu tapi tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Atau dia mengetahui makna la ilaha illallah tetapi pura-pura, tetapi tidak mengamalkannya, bukan pura-pura. Dia mengetahui la ilaha illallah tapi tidak mengamalkannya. Qultu fama aktsara haula la katsarhumullah. Kata penulis kitab Fathul Majid, alangkah banyaknya manusia yang seperti ini. Semoga Allah tidak memperbanyak mereka lagi. Jadi kadang orang berilmu tetapi tidak mengetahui makna la ilaha illallah, atau tidak mengetahui la ilaha illallah, atau tidak bekerja atau tidak mengerjakan la ilaha illallah. Ya, tahu tapi tidak mengerjakan, atau tidak tahu. Makanya terprosok ke dalam kebalikan dari la ilaha illallah, yaitu kesyirikan. Nah. Kita lanjut. Fa innahum ata'uka lidzalik. Jika mereka mentaatimu, yaitu mengucapkan syahadat la ilaha illallah, wa anqadu lidzalik, dan mereka taat terhadap syahadat la ilaha illallah. Fa'alimuhum anna Allah aftaradha 'alaihim khamsa salawatin. Maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat lima waktu. Fihi anna salata a'zamu wajibin ba'da syahadatain. Di dalam perkataan ini menunjukkan bahwa salat adalah kewajiban paling agung setelah dua kalimat syahadat. Qala an-Nawawi ma ma'nahu innahu yadullu 'ala anna al-mutalabah bil fara'id fi dunya la takunu illa ba'da al-islam. Dan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata yang maknanya sesungguhnya ini menunjukkan bahwa dituntut untuk mengerjakan hal-hal yang wajib di dunia. Dan tidak terjadi hal-hal tersebut kecuali setelah masuk dalam agama Islam. Wala yalzam min dhalika alla yakunu mukhatabina biha wa yazadu fi adzabin bisababiha fil akhirah. Dan tidak melazimkan akan hal tersebut bahwa mereka tidak diberikan redaksi untuk beribadah, tetapi ditambahkan pada siksa mereka disebabkan karena kekufuran mereka, ya, disebabkan karena kekufuran mereka, maka ditambahkan siksa mereka di akhirat kelak. Wassahih annal kuffara mukhatabuna bi furu'i syariah al-ma'muri bihi wal manhi anhu wa hadha qaulul aktsar al-aktsarin. Dan pendapat yang benar adalah orang-orang kafir, mereka juga diberikan redaksi untuk mengerjakan syariat-syariat Islam yang diperintahkan oleh Allah atau dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah kebanyakan pendapat dari para ulama, yaitu bahwa orang-orang kafir pun disyariatkan untuk mengerjakan cabang-cabang syariat seperti sholat, 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan. Tapi kalau mereka masih dalam keadaan mensyirikan Allah subhanahu wa ta'ala, maka pada saat itu dia wajib untuk di akhirat kelak disiksa juga atas ketidak ibadahannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ketauhidannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, kiranya sudah 1 jam kita berbicara tentang bab yang pertama ini. Dan terakhir kita sampai kepada bahwa apabila Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sudah mendakwahkan tauhid, kemudian orang-orang faham makna tauhid dan benar-benar mengerjakan syarat-syarat dari tauhid, maka diberitahukan kepada mereka agar mereka mengerjakan sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu ini diwajibkan atas setiap muslim baligh berakal selain wanita haid dan nifas. Orang-orang kafir pun diwajibkan. Tapi ketika mereka tidak sholat, mereka akan disiksa. Jadi siksanya 2 kali. Karena kekufuran mereka dan karena ketidaksholatan mereka. Nah, kita berhenti dulu pada perkataan penulis di sini. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan acara kepada pembawa acara Akhi Ari Hafizahullah Ta'ala. Naam. Taib Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran dan bimbingan bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan untuk kita simak di kesempatan Rabu pagi hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita bisa memahami dan mengamalkannya. Selanjutnya akan berikan kesempatan di line telepon 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami coba akan bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah ada permurtadan goib? Semenjak saya sering kerasukan atau kerasukan jin, katanya jinnya mencintai saya. Saya sering ada bisikan di telinga dan di dalam pikiran saya yang menyebut bahwasanya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Itu sangat bertentangan dengan diri saya. Terkadang saya menangis pengen bisikan itu hilang. Bagaimana agar bisikan itu hilang selama-lamanya, Ustaz? Jazakallahu khairan. Silakan, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa man wala. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang seperti itu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, kemudian Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunan Al-Kubra, dari Umarah bin Abil Hasan Al-Mazini, dari pamannya, bahwa diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Abu Hurairah berkata, "Ja'a nasun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fas'aluhu inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bih." Datang beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berkata, kami mendapati di dalam diri kami sesuatu yang berat, salah seorang dari kami berbicara dengannya. Yang sama seperti yang disebutkan tadi dalam pertanyaan. Maka Rasulullah SAW bersabda, waqad wajadtumu, apakah benar kalian sudah mendapatinya? Kemudian para sahabat mengatakan, nah, iya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dzaka sharihul iman." Itu adalah keimanan yang jelas. Ya, keimanan yang jelas. Maksud daripada keimanan yang jelas itulah inti keimanan. Jadi ada suara-suara yang bisikkan, kemudian dirinya berontak. Maka pada saat itu keberontakan dia itulah benteng iman yang dia miliki. Benteng iman yang dia miliki. Lalu bagaimana sikapnya? Sikapnya adalah ta'awudz billah minasyaitonir rajim. Yaitu ta'awudz, minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Wal yantahi, hendaklah dia kemudian berhenti. Jadi kalau ada bisikan a'udz billah minasyaitonir rajim, sudah. Berhenti. Ada lagi bisikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Jangan dipikirkan, jangan dimasukkan lagi ke dalam hati. Sudah berhenti saja. Ya, seperti itu caranya. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kami akan bacakan kembali dari pesan singkat dari hamba Allah di Bogor. Ustaz, mohon nasihatnya menyikapi saudara-saudara kita yang semangat menyebarkan dakwah tauhid dan memperingatkan bahaya syirik baik dengan video maupun tulisan-tulisan mereka di media sosial. Namun kadang terjatuh ke dalam paham takfiri, sekali melihat ada orang yang berbuat kesyirikan langsung saja divonis kufur dan syirik dan dikafirkan. Bagaimana Ustaz menyikapi hal tersebut? Barakallahu fikum. Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Menyikapinya adalah dinasihatkan kepada kaum muslimin agar belajar tauhid dengan baik dan benar sehingga tidak masuk kepada pemahaman takfir kaum muslimin biduni uzr, yaitu mengkafirkan kaum muslimin tanpa ada alasan. Ya, tidak diperbolehkan bermudah-mudah mengkafirkan seorang muslim, apalagi kaum muslimin, tanpa ada alasan yang begitu kuat. Ya. Maka nasihatnya adalah belajar. Belajar yang baik dan benar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setiap kali kita mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan tauhid, contoh-contoh kesyirikan, maka itu kita sedang mempelajari hukum perbuatan. Bahwa perbuatan ini kesyirikan, perbuatan ini kekufuran, ya. Itu kita sedang mempelajari hukum perbuatan. Adapun permasalahan pelaku perbuatan, maka tidak boleh bermudah-mudah untuk memvonis pelaku perbuatan sebagai pelaku kesyirikan, seorang musyrik atau seorang kafir, kecuali indakum minallahi fihi burhan, ada bukti nyata sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu pun bukan tugas setiap umat Islam. ya, maka yang kita pelajari adalah hukum perbuatan, ataupun adapun hukum pelaku perbuatan, maka ini harus ada iqamatul hujjah wa intifaul mawani'. Nah, ditegakkan dulu hujjah, diajarkan yang benar, kemudian dihilangkan dihilangkan penghalang-penghalang untuk dihukumi dia sebagai seorang yang kafir atau musyrik. Ini tidak mudah, dan itu pun bukan tugas sembarang manusia, tetapi tugasnya para ulama-ulama besar. Karena man thabata islamuhu biyaqin la yukhruju illa biyaqin. Siapa yang tetap keislamannya dengan sebuah keyakinan, maka tidak dikeluarkan kecuali dengan keimanan, dengan sebuah keyakinan. Wallahu a'lam. Nah, baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kami berikan kesempatan, silahkan untuk Anda yang ingin menghubungi kami bertanya langsung via telepon, silahkan di 0218236543. Kami mohon pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan Ustaz yang telah sampaikan. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Ummu Bilal di Kendari. Silakan Ummu, pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Pertanyaan saya, saya baru seminggu melakukan operasi. 2 jam pasca operasi saya sholat zuhur. Tapi waktu itu saya nggak bisa, badan saya nggak bisa digoyangkan kemana-mana. Jadi sholatnya saya itu berbaring dan nggak menghadap ke kiblat. Gimana dengan sholat saya Pak Ustadz? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Salli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala jambin." Salatlah dalam keadaan berdiri. Jika tidak sanggup, salatlah dalam keadaan duduk. Jika tidak sanggup, salatlah dalam keadaan berbaring. Dan hadis ini kita bisa ambil pelajaran darinya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku perintahkan kepada kalian dengan sebuah perkara, kerjakan dari perkara tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Maka ibu di sini mempunyai uzur, alasan untuk sholatnya tidak dalam keadaan sempurna, seperti tidak menghadap kiblat, seperti tidak berdiri, dan seterusnya. Maka ini insyaallah ta'ala secara hukum fikih sholatnya sah, dan semoga amal ibadahnya disempurnakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna allaha kataba anil maridhi wal musafiri, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menulis atas orang yang sedang sakit dan orang yang sedang bersafar, ya, pahalanya yang sempurna, seperti makana muqiman sahihan, seperti dia dalam keadaan mukim, tidak bersafar, dan dalam keadaan sehat. Ya, mudah-mudahan ibu mendapatkan pahala yang sempurna, tetap seperti ketika ibu sehat. Wallahu a'lam. Nah, baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk bertanya langsung bersama Ustaz di kesempatan kali ini. Silakan di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ibu siapa? Ustaz, Ana ingin bertanya. Ana biasanya kalau setelah sami Allahu liman hamidah itu membacanya hamdan katsiran mubarokan thayyiban fi atau yang alaihi kama yalibu rabbuna wa yardo atau yang lain Ustaz? Bisa Ibu pertanyaannya? Iya, makasih ya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Fadhil Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ada berbagai macam bacaan setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ada apabila dia seorat sendirian atau sholat menjadi imam, maka dia mengucapkan ketika dia bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Adapun ketika dia jadi makmum, maka dia mengucapkan Rabbana walakal hamd. Meskipun sebagian ulama memperbolehkan untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kemudian baru mengucapkan Rabbana walakal hamd. Taib. Setelah itu, sami Allahu liman hamidah, berdiri tegap dalam keadaan i'tidal. Lalu apa yang diucapkan saat dalam keadaan i'tidal? Maka jawabannya adalah ketika sudah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka dia mengucapkan Rabbana walakal hamd. Karena di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW yaqulu sami Allah liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku'. Beliau mengucapkan sami Allah liman hamidah ketika mengangkat tulang punggungnya dari ruku. Thumma yaqulu wa huwa qa'im. Kemudian beliau mengucapkan dalam keadaan berdiri tegak, Rabbana walakal hamd. Ya, Rabbana walakal hamdu. Nah, kemudian setelah itu boleh menambahkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, boleh. Kenapa? Karena pernah ada orang yang sholat, kemudian setelah itu dia setelah ruku mengucapkan sami Allah liman hamidah, lalu dalam keadaan i'tidal mengucapkan Rabbana wala hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, para malaikat berbondong-bondong untuk mengangkatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian boleh setelah itu juga menambah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kemudian menambah bacaan lain di dalam i'tidal. Ya. Bacaan lain di dalam i'tidal. Jadi ini diperbolehkan, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Yang jelas ketika rukuk mengucapkan sami Allah liman hamidah, kemudian setelah itu pas berdiri tegak, Rabbana walakal hamdu. Kemudian hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian mengucapkan bacaan setelahnya, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'di. Boleh. Bacaan-bacaan tersebut dibaca saat i'tidal. Wallahu a'lam. Naam. Kalau itu bisa di-SP, Ustaz. Ustaz Barakallahu, terima kasih atas kebersamaannya dan jawaban dari Ustaz yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Dari hamba Allah di Jambi, Pak. Silakan Bapak, pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Iya, silakan Pak. Ini saya mau tanya, apakah orang yang sudah masuk ke apa tuh aliran Ahmadiyah, kemudian dia bertobat, itu harus melakukan syahadat kembali, Ustaz. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Allahu wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Adapun apa yang disebut dari aliran tadi, yang sepengetahuan saya adalah meyakini bahwa ada Nabi Muhammad, ada Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keyakinan ini adalah sebuah keyakinan yang mendustakan Al-Qur'an. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, Muhammadun Rasulullah, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Nabi Muhammad SAW adalah bapak salah seorang di antara kalian. Akan tetapi beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Dan juga hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, bahwasanya beliau bersabda, "Ana khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'di." Aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi sepeninggal. Maka siapa yang meyakini bahwa ada Nabi sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini mendustakan Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mendustakan Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya adalah kekufuran. Siapa yang berkeyakinan itu dan pernah masuk ke dalamnya, maka wajib untuk bersyahadat kembali. Apakah dia sendirian bersyahadat ataukah di hadapan khalayak ramai? Itu tergantung dilihat maslahat. Kalau seandainya dia terkenal bahwasanya dia terkenal dengan meyakini ada nabi sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diketahui oleh orang banyak, maka dia bersyahadat kembali. Apabila tidak ada yang mengetahuinya, maka cukup dia bertobat sendiri kemudian bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. Wallahu a'lam. Naam. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kami akan beralih ke pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan sebagai berikut dari hamba Allah di Maluku Utara, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, di akhir zaman sekarang ini sudah biasa sekali dan tidak bisa kita pungkiri banyak orang-orang Muslim atau Islam bercampur baur dengan orang-orang Nasoro yang merayakan tradisi-tradisi seperti malam tahun baru dan Natal dan lain sebagainya dengan ikut dalam pesta-pesta mereka, kembang api mereka, dan makan-makan dan musik-musik mereka. Nah, bagaimana hukumnya orang Islam merayakan tradisi orang-orang kufar tersebut? Mohon penjelasannya, Ustaz. Barakallahu fiik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Adapun ikut merayakan hari raya orang musyrik ataupun orang-orang kafir selain agama Islam, maka hukumnya haram dan dikhawatirkan pelakunya keluar dari agama Islam. Dikhawatirkan, ya, berdasarkan ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzam mithlu innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a." Dan lihat, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, saya bacakan artinya itu pada surat An-Nisa ayat 140. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk berserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir seluruhnya di dalam neraka jahanam. Surah An-Nisa ayat 140. Ini dalil yang menunjukkan haramnya mengikuti hari raya orang kafir, baik itu hari raya Natal ataupun tahun baru. Kemudian juga dalil yang lain dalam surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Furqan ayat 72. Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil-lagwi marru kiram. Hamba-hamba Allah yang mulia, sifat, salah satu sifatnya adalah orang-orang yang tidak memberikan persaksian zur atau tidak menyaksikan az-zur. Az-zur adalah ibadatul asnam ataupun kesyirikan. Dan az-zur kata Anas bin Malik, kata Abul Aliyah seorang tabi'i, Tawus bin Kaisan seorang tabi'i, Muhammad bin Sirin seorang tabi'i, Al-Dhahhaq bin Muzahim seorang tabi'i, Rabi'i bin Anas seorang tabi'i mengatakan a'yadul musyrikin, yaitu hari raya, hari raya orang musyrik. Sifat hamba-hamba Allah yang mulia tidak menghadiri hari raya, hari raya orang musyrik. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupakan dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa aqallu ahwalihi tahrimu at-tashabbuhi bihi. Pemahaman yang paling rendah terhadap hadis ini adalah haramnya menyerupakan diri dengan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik di dalam hari raya-hari raya mereka. Ya, meskipun dia yaqdi kufral mutasyabbihi bihi. Sebenarnya bisa mengkonsekuensikan kekufuran orang yang menyerupakan diri dengan orang-orang musyrik di dalam hari raya mereka. Nah, ini dalil dan penjelasan dari para ulama rahimahumullah taala tentang haramnya menyerupakan diri di dengan orang-orang musyrik terutama pada hari raya mereka. Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menukilkan ijma' haramnya menyerupakan diri dengan orang-orang musyrik di dalam hari raya mereka. Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala berkata di dalam kitab beliau Tashbihul Khasis bi Ahlil Khamis bahwa sebagaimana orang-orang musyrik Yahudi, Nasrani ketika beribadah tidak menghadap kepada mereka, kepada kiblat kita, maka kita pun tidak mengikuti ibadah-ibadah mereka. Ini semua adalah keyakinan seorang muslim. Dan keyakinan seorang muslim ini tidak bertentangan dengan toleransi dalam beragama. Karena Islam menganut toleransi dalam beragama dan itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau berada dan menjadi pemimpin di kota Madinah, yaitu dalam surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah wahai orang-orang kafir, kami tidak beribadah apa yang kalian ibadahi. Artinya zat yang kami ibadahi Allah Subhanahu wa taala beda dengan zat yang kalian ibadahi. Wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma 'abud. dan tata cara ibadah kami berbeda dengan tata cara ibadah kalian. Ya. Hari raya kami berbeda dengan hari raya kalian. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami. Ini adalah tingkat toleransi tertinggi. Silakan seseorang mengerjakan hari rayanya masing-masing. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, kata Allah. Di setiap dari kalian kami jadikan syariat dan tata cara beribadah masing-masing. Itu tingkatan toleransi paling tinggi. Adapun mencampur adukkan akidah dan hari raya dengan atas nama toleransi, maka ini tidak benar. Ya, ini tidak benar karena bertentangan dengan akidah seorang muslim. Wallahu a'lam. Nah. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas jawaban-jawabannya, baik itu dari pertanyaan pesan singkat maupun via telepon. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan nampaknya pertemuan kita sampai di sini karena terbatasnya waktu, Ustaz. Dan sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam fadhil, ya Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebagaimana kebiasaan kita di akhir pertemuan, setiap pertemuan di dalam pembacaan kitab Fathul Majid syarh kitab Tauhid, maka kita meringkas apa yang sudah kita pelajari. Yang sudah kita pelajari pada kesempatan pertemuan ke-20 ini adalah bab yang baru, yaitu bab yang ke-4, babud du'ai ila syahadati an la ilaha illallah. Bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Dan maksud dari bab ini adalah kewajiban seorang muslim yang sudah mengetahui hakikat tauhid, mengetahui keutamaan tauhid, dan mengetahui bahaya terperosok ke dalam kesyirikan, wajib untuk berdakwah kepada tauhid sehingga tauhid tersebar di tengah masyarakat. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan setelah itu penulis kitab Tauhid membawakan dalil surat Yusuf ayat 108. Dalil yang berkaitan dengan bab berdakwah kepada tauhid. Di dalam dalil surat Yusuf ayat 108 kita pelajari bahwa ayat ini memberikan atau menjelaskan kepada kita metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah adalah berdakwah kepada tauhid. Maka hubungan dalil dengan bab adalah agar setiap orang yang sudah mengetahui hakikat tauhid, keutamaan tauhid, mendakwahkan tauhid dan wajib mendakwahkan tauhid. Mengapa demikian? Karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang patut diperhatikan juga adalah mendakwahkan tauhid harus di atas ilmu pengetahuan, bukan di atas kebodohan, sehingga dia benar-benar mengajari umat untuk mendakwahkan tauhid. Kemudian dalil yang kedua yang sudah kita pelajari adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Makna dalil adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman untuk menjadi pendakwah, pengajar di negeri Yaman. Dan di dalam pesan beliau pertama adalah engkau wahai Mu'adz akan mendapati orang-orang ahli kitab. Ini tujuannya adalah agar Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bersiap-siap apa yang perlu dipersiapkan saat menghadapi orang-orang yang didakwahi. Karena orang-orang yang didakwahi dari adalah ahlul kitab, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Kemudian di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwasanya yang pertama kali wajib didakwahkan adalah tauhid. Dan dia bagaikan pokok dari keislaman. Setelah dia bertauhid, baru mengerjakan syariat-syariat Islam lainnya dari rukun-rukun Islam. Sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Makanya, di dalam mendakwah atau di dalam berdakwah, yang paling utama dan pertama didakwahkan adalah mendakwahkan tauhid. Nah, ini dulu yang kita bisa pelajari pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.